jangan kau tutupi. Sepuluh jarimu baru pertama melihat gadis secantik kamu berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Nur Ajijah, Nur Ajijah, gadis Malaysia memakai kebaya panjang berselendang sutra ungu, hatiku tergoda. Boleh, boleh, tak boleh, wajah hatiku pandang. Boleh, boleh, tak boleh, aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Pandang semakin halus pula cintamu. Tutur sapa dan bahasa menyentuh telingaku bagaikan serunai satu. Jawaban cintamu seakan-akan ku tak percaya. Ku akan persembahkan sebuah rumah kecil berdinding bunga-bunga untuk kita berdua. Boleh, boleh, tak boleh, wajah adikku pandang. Boleh, boleh, tak boleh, aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Menyentuh telinga